warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ahlal Qur'ani fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi qala ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami muliakan, kami sayangi, kami hormati ibunda kami, Ibu Hajah Rafi'ah Akhir. Yang kami muliakan para asatidzah yang telah menyiapkan kemegahan acara ini dan juga keindahan dari anak-anak yang insyaallah akan hadir membersamai kita. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Ihsan, Bapak Haji Saiful Anwar, disertai, dibersamai dengan sekretaris yayasan Bapak Haji Amri Lubis. Jadi di kita ada Amir, ada Amri. Nah, yang ini yang Amri, ya. Yang Amir itu yang ketua DKM Al-Ihsan. Direktur Al-Ihsan Islamic School, Bapak Arif. Pak Arif ini istiqomah dalam manajemen dan istiqomah dalam peci yang sama di setiap ada kesempatan wisuda. Ya. Ini Masya Allah, semoga Allah sehatkan, muliakan dan berikan kekuatan kepada siapapun yang berkontribusi untuk bisa mengembangkan anak-anak lebih baik. Para orang tua sekalian, anak-anakku, hari ini seperti diketahui insya Allah akan menjadi momen yang penting dan tercatat. Saya katakan penting, Pak Bu, karena ini momen yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan ketentraman yang sesungguhnya, khususnya di kehidupan rumah tangga Bapak, Ibu, dan kita semua. Karena tidak ada satupun yang paling membahagiakan, dan bahagia itu sejati, bukan kebahagiaan semu. Semu itu kalau ada harta, bahagia, hilang, gelisah kembali. Quran itu beda. Quran kebahagiaannya itu resapannya langsung ke jiwa. Dan kebahagiaannya merata, baik ke akal pikiran sampai ke seluruh tubuh kita. Tadi saya di jalan, di perjalanan kita sempat juga saya sampaikan pada putra saya nomor 3 Ahmad, kita sambil murajaah. Saya minta milih surat sendiri, bacakan sendiri. Dan ketika melakukan itu, seperti Bapak Ibu rasakan, itu ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Sama ketika ayah pulang kerja, mendapati anaknya sedang murajaah, itu sesuatu yang mahal rasanya. Dan puncaknya nanti, ketika Qur'annya sudah terkumpul 30 juz, itu nilainya gak sebanding dengan apapun yang pernah diraih, bahkan sampai detik mendapati. Karena itu, pesan saya kepada kita semua, sepanjang anak-anak ini masih berjuang menghafal, mohon disupport dan didampingi sampai tuntas. Sekali lagi, mohon support dan dampingi sampai tuntas. Apa fadilahnya? Satu, akan meringankan tugas ayah dan ibu, pertama terkait dengan rizki. Karena di Quran itu nanti ada nahnu narzuqukum wa iyyahum, ada nahnu narzuquhum wa iyyahum. Ada rizki orang tua yang di-share dengan anak, ada rizki yang dapatnya dari anak tapi di-share ke orang tua. Saya mendapati banyak hal anak-anak yang orang tuanya bercita-cita lama untuk haji, ternyata dapat hajinya itu dari fadilah anak, itu dari Quran. Anaknya hafal Quran, orang tuanya ikut haji. Sekarang saya dapati anak-anak penghafal Quran itu, Bu, Pak, justru dari mereka itu rizki orang tuanya mengalir. Karena itu setelah mereka berusia 40 tahun pun, di Quran surah ke-46 ayat 15, itu doa yang pertama yang harus dimohonkan oleh anak kepada orang, kepada Allah, syukur kepada Allah karena dapat nikmat yang difasilitasi oleh orang tuanya dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Karena itu sekali lagi diucapkan terima kasih pada guru-guru, ustazah, ustazah, ustaz yang telah menyiapkan anak-anak ini menjadi ahli Quran. Kemudian kekompakan dari orang tua, mudah-mudahan Allah muliakan di dunia sampai di akhirat memberikan mahkota yang sesungguhnya. Yang terakhir, saya ingin berikan pesan kerjasama. Kita ini sekarang sedang masa peralihan pandemi ke endemi dan tuntas. Dua tahun kebelakang itu ada situasi-situasi yang tidak biasa. Dan interaksi dengan dunia digital, itu riset memberikan hasil akan banyak pengaruh kepada karakter moral, emosional, dan juga tingkah anak-anak yang mungkin akan berbeda. Saya harap, mohon nanti karena ini akan perpindahan juga ke SD dan lanjutannya, mohon betul-betul dipantau, diperhatikan, Pak Arief, mohon izin, dan mungkin di waktu-waktu tertentu akan ada pengembalian karakter kembali yang boleh jadi kita harapkan mengembalikan karakter anak yang terpengaruh di masa-masa pandemi yang lalu. Ini pesan saya yang penting sebelum beranjak ke fase-fase yang berikutnya. Saya kira itu yang bisa diantarkan. Dan terakhir saya ingin tutup, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, saya dengar ada 45 orang saat ini yang insya Allah diwisuda dan membersamai bacaan Quran. Saya mohon kepada semuanya, disiapkan betul ini, karena kami sedang mendirikan pesantren khusus untuk ulama saja. Saya ulang ya, bukan pesantren biasa, khusus untuk ulama. Dan penerimaan awalnya hanya bagi yang sudah 30 juz. Tolong dipastikan guru-guru menyiapkan, dan mudah-mudahan putra atau putri Bapak Ibu ada di antara sekian yang insyaallah menjadi ulama ke depan, baik itu yang laki-laki atau perempuan. S1, S2, S3-nya sudah kami siapkan dan insyaallah akan gratis, dan mudah-mudahan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira yang bisa disampaikan. Selamat untuk semua. Jental, ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mohon izin sedikit saja kalau saya beri aba-aba hormat, hormat ya, Bapak Ibu ya. Siap. Jental, kita tegak dulu. Hormat. Tegak. Sudah ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Adik-adik yang sayang, selamat ya. Ya, ya, hebat, top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.